Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Seperti biasa pada pertemuan sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran Surat At-Taubah. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-61, terakhir pertemuan sampai dengan ayat yang ke-60. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita lihat tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna ar-rasulallah lahum 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara mereka golongan munafik ada yang menyakiti nabi. Mereka mengatakan huwa udhun, nabi itu adalah orang yang selalu mendengarkan sesuatu kemudian membenarkannya. Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya nabi itu mendengar sesuatu yang baik. Tidak semua perkataan didengar, tetapi mendengarkan perkataan yang baik untuk kalian. Dia beriman kepada Allah dan dia percaya kepada orang-orang yang beriman. Dia menampakkan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Sedangkan mereka yang menyakiti Rasulullah disiapkan azab yang pedih. Ayat ini memberitahukan kepada kita soal salah satu celaan golongan munafik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Nabi kita itu apapun dari perkataan, berita selalu didengar dan dipercaya, dibenarkan. Padahal sekali lagi tidak demikian. Nabi hanya mendengarkan perkataan-perkataan yang baik saja. Nah, dan Nabi sangat percaya kepada orang-orang yang beriman. Berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman dipercayai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafsirannya, wa minal munafiqina qaumun yu'dzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kalam. Kata Allah di ayat ini, di antara golongan munafik ada suatu kaum yang mereka menyakiti Rasulullah dengan kata-kata. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahu yastami'u likulli ma yuqalu lahu fa yusaddiquhu. Wayaqulun, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah yastami'u likulli ma yuqalu lahu, senantiasa mendengarkan semua kata-kata, semua berita yang disampaikan kepadanya dan membenarkannya. Qul lahum, katakan kepada mereka, ayyuhan nabi, wahai nabi, inna muhammadan huwa udhunun tastami'u likulli khairin, sesungguhnya Muhammad itu adalah udhunun. Udhunun yang dimaksud di sini mendengarkan segala kata-kata yang baik dan berita-berita yang baik. Gak semua kata-kata beliau dengar, gak semua berita beliau dengar. Beliau saring terlebih dahulu. Beliau bukan orang yang ceroboh. Beliau adalah orang yang begitu kuat kehati-hatiannya. Beliau paling tahu mana kata-kata yang baik, benar, dan mana kata-kata yang tidak baik dan tidak benar. Beliau juga tahu mana berita yang layak didengar dan mana berita yang tidak. Jadi tidak seperti tuduhan, celaan sebagian golongan munafikin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di ayat ini, yu'minu billah, dia Rasulullah beriman kepada Allah. Wa yusaddiqul mu'minin fi ma yukhbirunahu, dan percaya kepada orang-orang yang beriman dalam berita-berita yang disampaikan oleh mereka kepadanya. Jadi sekalipun beliau membenarkan sebuah berita, maka berita itu datang dari orang-orang yang beriman, bukan dari sembarang orang. Wa huwa rahmatun liman ittaba'ahu, keberadaan dia Rasulullah adalah rahmat bagi siapa yang mengikutinya. Wahtada bihudahu, dan bagi siapa yang mengambil petunjuknya. Walladzina yu'dzuna Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ayyinaw'in min anwa'il idza lahum 'adzabun mu'limun muwajjihun. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa orang-orang yang menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam bentuk tindakan menyakiti, disiapkan bagi mereka adab yang pedih. Karena menyakiti Rasulullah tidak seperti menyakiti seseorang dari manusia biasa. Menyakiti Rasulullah adalah hal yang besar. Menyakiti manusia biasa saja dilarang, tidak halal, enggak boleh, apalagi menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, utusan Allah azza wajalla. Makanya Allah ancam di ayat ini mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah, disiapkan oleh Allah adab yang pedih. Ya. Kemudian ayat ke-62. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Mereka orang-orang munafik bersumpah di hadapan kalian. Untuk apa? untuk mendapatkan keridhaan dari kalian. Padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka cari, mereka dapatkan keridhaannya. In kanu mu'minin, jika mereka benar-benar mengaku sebagai bagian dari orang-orang yang beriman. Lagi-lagi di ayat ke-62 ini Allah subhanahu wa ta'ala singgung soal sebagian dari golongan munafik. Kalau tadi menyakiti Rasulullah dengan kata-katanya, dengan tuduhannya, kalau ini bersumpah di hadapan orang-orang yang beriman, tentu sumpahnya itu untuk mendapatkan sesuatu. Dan dipastikan kalau sumpahnya ini dusta, tidak benar. Mereka golongan munafik bersumpah di hadapan orang-orang yang beriman untuk mendapatkan keridhaan. Keridhaan dari siapa? Keridhaan dari orang-orang yang beriman. Ya. Dan itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak untuk didapatkan keridhaannya. Siapa itu? Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan sampai Rasul malah disakiti, tapi orang-orang yang beriman dicari keridhaannya. Nah, ini kan salah. Ya. Tafsirannya. Yahliful munafiquna al-aymana al-kadzibata. Di ayat ini orang-orang munafik mengucapkan sumpah. Sumpah yang dusta. Ya. Wa yuqaddimuna al-a'dzara al-mulfiqata. Mereka mengajukan alasan-alasan yang tidak karuan. Liyurdu al-mu'minin, supaya mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang beriman. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu wa aula an yurduhuma bil imani bihima wa ta'atihima. Padahal kata Allah, Allah dan Rasulnya itu lebih berhak dan lebih utama untuk mereka dapatkan keridhaan keduanya dengan cara menampakkan keimanan kepada keduanya dan menaati keduanya. In kanu mu'minina haqqo, jika memang mereka mengaku sebagai golongan orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi salah kalau mencari keridhaan kaum mukminin atau manusia pada umumnya. Orang-orang yang beriman itu, yang benar-benar beriman, yang mereka cari bukan keridhaan manusia, tapi keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi munafik, justru yang mereka ingin dapatkan itu keridhaan manusia. Kan rendah. Keridhaan manusia itu bukan sesuatu yang istimewa dan gak mungkin bisa didapat. Makanya dulu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada Rabi bin Sulaiman, ya Rabi, irda'un nas ghayatun la tudrak. Wahai Rabi', mendapatkan keridhaan manusia itu tujuan yang gak akan pernah bisa dicapai. Jadi bagaimanapun kita berusaha sekuat tenaga melakukan segala hal untuk bisa mendapatkan ridha manusia, maka sesungguhnya akan sia-sia. Sebab terkadang manusia itu justru malah ridho kalau kita melakukan kesalahan kok. Kita ini sudah baik, banyak melakukan kebaikan, tapi malah tidak ridho. Giliran kita melakukan kejelekan, malah apa? Ridho, yaitulah manusia. Kalau Allah, Allah hanya mencintai yang baik-baik. Ya. Ketika kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan ridhonya, akan Allah berikan keridhoannya. Maka jangan salah, yang harus dicari itu adalah ridho Allah dan Rasulnya, jangan ridho manusia. Sekali lagi, karena kita gak akan pernah bisa mendapatkannya, artinya gak akan ada ujungnya. Sekali kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan manusia, maka akan terus kita ulangi, terus-terusan seperti itu. Akan selesai. Dan manusia yang kita inginkan keridhaannya belum tentu meridhoi kita. Ya. Beda dengan Allah dan Rasulnya. Salah satu sifat karakter orang-orang munafik adalah mengejar ridho manusia, ya, sampai mereka berani menyampaikan sumpah yang dusta, melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan memang orang yang mencari keridhaan manusia pasti akan jatuh dalam pelanggaran, pasti akan melakukan kemaksiatan, pasti akan melakukan dosa, entah itu dengan cara berbohong, ya, atau cara-cara yang lainnya. Beda dengan orang yang mengejar ridha Allah, gak akan melakukan maksiat, gak akan melakukan dosa, gak akan melakukan pelanggaran, karena tahu bahwa dosa, pelanggaran, maksiat itu tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi orang-orang yang dinyatakan memiliki keimanan yang sebenar-benarnya adalah yang mengutamakan ridho Allah dan Rasulnya di atas segala galanya. Ayat ke-63, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa'anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalikal khizyul azim. Tidakkah mereka tahu bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, sesungguhnya telah disiapkan neraka jahanam untuk mereka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kejelekan yang besar. Menyakiti Rasul, kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam perkara yang dusta, itu termasuk bagian dari memerangi Allah dan Rasulnya. Maka di ayat yang ke-63 Allah tegaskan, tidakkah mereka tahu bahwa yang memerangi Allah dan Rasulnya itu sudah disiapkan untuknya neraka jahannam. Kekal dia di dalamnya. Dan itu sekali lagi keburukan yang besar. Ya. Tafsirannya, alam ya'lam ha'ula'il munafiqun. Tidakkah mereka golongan munafik itu tahu, kata Allah, anna masirul ladina yuharibunallaha wa rasulahu, bahwa tempat kembali orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah naru jahannam, neraka jahannam. Lahumul azabud daim fiha, yang di dalamnya ada azab yang terus menerus, tidak berhenti. Dzalikal masiru huwal hawan wadzulul azim, tempat kembali itu adalah merupakan kehinaan dan kerendahan yang besar. Wa minal muharabati, kemudian Allah jelaskan di ayat ini bahwa termasuk memerangi, wa adhiyati rasulillah, dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bisabbihi, dengan mencelanya, wal qadhi fihi, dan menjelekannya. Iya dan billah min dzalika, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Kemudian ayat yang ke-64. Allah berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Golongan munafik itu mereka merasa takut jika diturunkan kepada mereka satu surat di dalam Al-Quran yang membongkar, memberitahukan perihal apa saja yang ada di dalam hati mereka. Katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka, silahkan kalian mengolok-ngolok, silahkan kalian menghina, sesungguhnya Allah akan mengeluarkan sesuatu yang kalian takutkan. Ternyata orang-orang munafik tidak se-gentleman yang kita kira. Meskipun berani menyakiti Rasul, berani menyampaikan sumpah yang dusta, mereka dalam keadaan ketakutan. Takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap apa saja yang mereka simpan di dalam hatinya. Dan ketakutan mereka itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-64 ini. Ya. Yahdarul munafiqun, orang-orang munafik takut, antunazzala alaihim suratun, diturunkan kepada mereka satu surat, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang membongkar, memberitahukan perihal apa saja yang ada dalam hati-hati. Ya. Takut juga kalau ketahuan. Ya. Padahal perilaku dan tindakan-tindakannya seolah-olah menunjukkan kalau mereka itu pemberani. Ternyata tidak. Kita lihat tafsirannya. Ya khaful munafikun, antan zila fi sya'nihim suratun. Allah menerangkan bahwa orang-orang munafik itu dalam keadaan takut bila ada satu surat yang turun, fi sya'nihim, khusus membicarakan tentang mereka. Tukhbiruhum, yang memberitahukan, bima yudmirunahu fi qulubihim minal kufri, soal apa saja yang mereka sembunyikan di dalam hatinya dari kekafiran. Kullahum ayyuhan nabi. Kemudian Allah perintahkan kepada nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka, katakan oleh muwahai nabi kepada mereka, istamirru ala ma antum alaihi minal istihza wassukhriyah. Silahkan teruskan, lanjutkan olok-olokan kalian, penghinaan yang biasa kalian lontarkan. Innallaha mukhriju haqiqati ma tahdarun. Karena Allah itu akan senantiasa mengeluarkan. Ya, mengeluarkan dalam artian membongkar, menyebarluaskan, ma tahdarun, sesuatu yang kalian takutkan. Ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman ketika mendengar dan mengetahui ayat ini, mereka tidak merasa sakit ketika orang-orang munafik mengolok-ngolok dan menghina mereka. Mereka tenang. Kenapa tenang? Karena walau bagaimanapun Allah pasti akan membongkar hakikat mereka. Orang-orang yang beriman tidak akan cemas dengan semua yang dilakukan oleh munafik. Kenapa? Karena mereka yakin Allah akan membongkar kedok mereka, orang-orang munafik. Ya. Cepat ataupun lambat. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ada satu surat yang disebut dengan surat Munafikun. Ya. Bahkan banyak surat di dalam Al-Qur'an yang tidak lepas dari pembicaraan, pemberitahuan yang disampaikan oleh Allah yang isinya tentang kelakuan, karakter, kebiasaan orang-orang munafik. Nah, mendengar ayat ini, membaca ayat ini, orang-orang yang beriman jadi lebih percaya diri menghadapi orang-orang munafik, lebih berani. Nah, mereka tidak takut. Kemudian ayat yang ke-66 berikutnya. 65 ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'am. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau kamu tanyakan kepada mereka soal ejekan, soal olok-olokan yang mereka lakukan, la yaquluna, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, wa nal'ab, dan bermain-main saja. Qul, maka katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah dan ayatnya serta rasulnya yang kalian olok-olok. Ya. Artinya apakah pantas kalian mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayatnya, mengolok-olok Rasulnya? Ya. Itu di luar kepantasan. Gak bisa itu disebut senda gurau. Tidak bisa itu disebut bermain-main. Ya. Karena Allah dan Rasulnya serta ayat-ayatnya bukan sesuatu yang pantas untuk dijadikan bahan candaan, bahan gurauan. Ya. Tafsirannya, walain sa'altahum ayyuhan nabi amma qalu, kalau kamu tanyakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, wahai nabi, amma qalu, soal apa yang mereka katakan, minal qadhi fi haqqika, dari mencela hakmu, wa haqqi ashabika, dan hak sahabat-sahabatmu. Ya. Seperti di ayat pertama yang kita baca, mereka mengatakan bahwa Rasul adalah udhun, orang yang selalu mendengarkan setiap kata-kata, setiap berita yang sampai kepadanya dan mempercayainya. Atau juga celaan kepada para sahabat, ya. Gak ada orang yang paling penakut, tukang makan, ya, pendusta, kecuali sahabat-sahabat Rasul. Kalau kamu tanyakan, wahai Nabi, kepada mereka soal celaan-celaan ini, layakulun, mereka akan menjawab, innama kunna natahaddatsu bikalamin wala qasdun lana bihi, kami hanya sekedar berbincang, mengobrolkan sesuatu, enggak ada tujuan apapun dari kami. Kalau ngobrol biasa ya enggak begitu, ya masa berani mencela Rasul, masa merendahkan sahabat-sahabatnya. Ya. Kalau enggak ada tujuan ya enggak mungkin begitu. Maka kata Allah selanjutnya di ayat ini, kullahum ayyuhan nabi, katakan kepada mereka, wahai nabi, abillahi azza wa jalla wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Apakah pantas Allah azza wa jalla, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian jadikan sebagai olok-olokan? Artinya itu namanya olok-olokan, bukan candaan, bukan obrolan biasa. Nah, makanya di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-66, Allah nyatakan, la ta'tadiru, enggak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Wa in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzibu ta'ifatan. Seandainya kami memberi maaf ya, sebagian golongan dari kalian karena bertaubat, maka kami akan tetap, kata Allah, menimpakan azab kepada golongan lainnya yang tidak bertaubat. Bi annahum kanu mujrimin, karena mereka termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Tafsirannya, la ta'tadiru ma'syarul munafiqin, tidak perlu beralasan, ya. Gak perlu kalian katakan kami cuma ngobrol biasa saja, gak ada tujuan apapun. Fala jadwa min i'tizarikum, gak ada gunanya permintaan uzur kalian. Qad kafartum. Kenapa? Karena kalian sudah kafir bihadzal maqal, dengan kata-kata yang keluar dari kalian ini, alladzi istahza'tum bihi, yang isinya adalah olok-olokan dari kalian. Makanya tidak boleh mempermainkan ayat-ayat Allah, ya. Bersenda gurau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sunnah Rasulullah, ayat-ayat Allah sebagai permainan, ya. Karena bisa menyebabkan seseorang kafir setelah beriman. Kalau kemudian beralasan, maka alasan pun tidak akan bisa diterima. Kalau sampai dilakukan, ya persis seperti orang-orang munafik. Mereka mencela Rasul, mencela sahabat, mempermainkan Allah melalui sumpah-sumpah yang mereka sampaikan, tapi bohong. Mereka beralasan bahwa enggak ada tujuan apapun dari kami. Kami hanya ngobrol biasa. Enggak diterima. La ta'tadiru, kata Allah. Kalian enggak bisa meminta uzur. Enggak ada alasan buat kalian. Enggak ada gunanya alasan-alasan yang kalian sampaikan, karena kalian dengan itu sudah menjadi apa? Kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan di ayat ini, innafu an jama'atin minkum talabat al-afwa wa akhlasat fi niyyati fi taubatiha nu'adzibu jama'atan ukhra bisababi ijramihim bihadhihi al-maqalatil fajiratil khati'ati. Sekalipun kami maafkan sekelompok dari kalian yang meminta maaf dan ikhlas dalam taubatnya, maka kami akan tetap menghukum, mengazab kelompok lainnya dari kalian oleh sebab kejahatannya, dalam ucapan-ucapannya yang jahat itu dan ucapan-ucapan yang salah. Ya, kalau yang bertaubat dan memang jujur, ikhlas dalam taubatnya, ya, meminta ampun, memohon maaf kepada Allah, Allah akan terima. Karena Allah Maha menerima taubat. Ya. Adapun yang tidak bertaubat, tidak memohon ampun kepada Allah, akan tetap Allah hukum. Ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jal. Artinya jika ada segolongan munafik yang dimaafkan karena sudah taubat, ya, maka yang lainnya jangan kemudian merasa aman dan lolos. Ya. Tetap Allah akan tegakkan azab, Allah akan tegakkan hukuman kepadanya. Nah, Allah hanya akan memaafkan bagi siapa yang bertaubat. Kesalahan tetap kesalahan, nggak akan bisa begitu saja dihapus tanpa ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawabannya. Karena apapun yang kita lakukan pasti akan meninggalkan jejak. Kalau yang kita lakukan kebaikan, ya jejaknya baik. Tapi kalau yang kita lakukan keburukan, ya tentu jejak yang kita tinggalkan adalah buruk. Dan bukan hal yang mudah untuk kemudian kita bisa menghapus jejak itu, karena sudah terlanjur. Makanya kalau kita ingin meninggalkan jejak yang baik, ya lakukan kebaikan. Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang meninggalkan jejak-jejak yang buruk. Bahkan kita baca jejak mereka di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal. Kan gak ada kebaikannya, semuanya keburukan. Kita ketika mengetahuinya, ketika membacanya, kita berlindung kepada Allah. Nah, khotul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-67, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Golongan munafik yang laki-laki dan munafik yang perempuan, sebagian mereka mendukung sebagian yang lainnya, menjadi penolong. Mereka menyuruh kepada yang mungkar dan melarang dari perkara-perkara yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangan-tangannya. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik, merekalah orang-orang yang fasik. Allah jelaskan di ayat ini bahwa golongan munafik itu ya satu jenis. Mau yang laki-lakinya, mau yang wanitanya, sama. Intinya mereka itu ya menampakkan keimanan menyembunyikan apa? Kekufuran. Seakan-akan tampak baik padahal menyimpan sekian banyak kejelekan dan keburukan. Tafsirannya, al-munafiquna wal-munafiqat sinfun wahidun fi i'lanihim al-imana wastimbatihim wastibtanihim al-kufra. Kata Allah di ayat ini, golongan munafik laki-laki dan wanita, sinfun wahid, satu jenis dalam menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ya'muruna bil kufri billah wa maksiati rasulihi. Mereka menyuruh kufur kepada Allah dan maksiat kepada rasulnya. Wa yanhauna 'anil imani wa tha'ah, dan mereka melarang dari keimanan dan ketaatan. Wa yumsikuna aydiyahum 'anin nafaqati fi sabilillah, dan mereka pun menahan tangan-tangannya dari memberikan sumbangan infak di jalan Allah. Dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi dengan yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangannya. Itu artinya mereka enggan berinfak di jalan Allah. Ya. Nasullaha fala yadhkurunahu. Mereka melupakan Allah, tidak mengingatnya. Fanasiyahum min rahmatihi, Allah pun lupakan mereka dari rahmatnya. Falam yuwafiqhum ila khair, Allah tidak berikan taufik kepada mereka menuju kebaikan. Jadi terus saja dalam kejelekan karena enggak diberi taufik menuju kebaikan. Ya. Innal munafiqina humul kharijuna 'anil imani billahi wa rasulihi. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang keluar dari keimanan kepada Allah dan rasulnya. Nah, maka ayat berikutnya, ayat yang ke-68, Allah ancam mereka. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah mengancam golongan munafikin laki-laki dan munafikin wanita serta orang-orang kafir dengan ancaman neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, itu sesuatu yang cukup buat mereka. Allah laknat mereka dan untuk mereka azab yang selamanya. Terus menerus. Tafsirannya wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar. Di ayat ini Allah ancam golongan munafikin dan munafiqat serta orang-orang kafir karena sudah sedemikian rupa perbuatannya, pelanggarannya, celaannya, tindakan menyakitinya. Allah ancam munafikin, munafiqat dan orang-orang kafir bi anna masirahum ilan nar, bahwa tempat kembali mereka itu ke neraka jahannam. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Hiya kafiyatuhum, itu sudah cukup bagi mereka. Ya, iqaban ala kufrihim billah, sebagai bentuk siksa atas kekafirannya kepada Allah. Wa taradahumullahu min rahmatihi, dan Allah usir mereka dari rahmatnya. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Walahum adzabun daimun, dan bagi mereka azab yang terus menerus tanpa henti. Ya, inilah akhir dari perjalanan orang-orang munafik. Ya, ujung-ujungnya neraka, dan itu sudah cukup buat mereka. Ya jelas. Neraka cukup buat mereka. Artinya pantas untuk mereka. Tidak ada azab yang lebih berat daripada azab neraka. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.